Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurmiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang maful bih, ya, yakni dibagi dua, al-zahir wal mudmar. Nah, kemudian kita membahas al-zahir, ya, maful bih bentuknya al-zahir. Nah, kemudian malam ini insyaallah kita akan melanjutkan sanian al-mudmar. Yang kedua, ya, dari bentuk maful bih, yakni al-mudmar bentuk domir. Sanian al-mudmar, jenis maful bih yang kedua, yakni maful bih bentuk domir. Wa huwa naw'ani mutasilun wa munfasilun. Maful bih, domir, ini ada dua, ya, ada yang bersambung dengan fi'ilnya secara langsung, ada juga yang munfasil atau terpisah, ya. Yang pertama al-mutasil, huwa alladhi yattasilu bil fi'li. Dhamir muttasil, ya, di sini adalah yang bersambung langsung dengan fi'ilnya. Wa huwa ya'ul mutakallim wa na'al mutakallim wa kaful mukhatab wa ha'u al-ghaib. Ya, dan dia adalah ya' mutakallim, na' mutakallim, kaf mukhatab dan ha' ghaib. Yang pertama ya'al mutakallim wa hiya lil mutakallim wahdah. Ya, nahu dorobani. Ya mutakalim ini adalah untuk orang yang berbicara sendirian. Ya, nahu dorobani. Contohnya dorobani, ia memukulku. Kemudian asani yang kedua, na wahya lil mutakalim wa ma'ahu ghairuh au lil mu'azim nafsahu. Nahu dorobana. Na untuk mutakalim, ya, orang yang berbicara, dan bersamanya ada orang yang selainnya, ya, atau untuk mengagungkan dirinya. Ya, ini sudah kita bahas tentang mu'azzim nafsahu. Yani seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Ya, di situ nahnu ini menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah mutakallim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Nahu dharabana. Dia telah memukul kami. Kemudian asalis yang ketiga, kaful mukhatab. Ya, kaf al-mukhatab. Takunu maftuhatan ma'al mukhatabi al-mufradil muzakkar. Nahwu dorobaka. Kaf mukhatab bisa difathahkan, ya, bersama mukhatab untuk mufrad muzakkar. Ya, contohnya dorobaka. Dia memukulmu. Ya, kafnya ini difathah. Ya, kafnya fathah. Watakunu maksuratan ma'al mukhatabi al-mufradatil mu'annathati. Nahu dorobaki. Kaf dibaca kasrah kalau untuk mukhatab mufrad mu'annath, ya. Nahu dorobaki. Dia telah memukulmu, ya, untuk perempuan. Kemudian watattasilu biha al-mimu wal-alifu lidalalati alal musanna al-mukhatabi mutlaqan. Nahu dorobakuma. Dan bersambung dengan mim, ya, dan alif untuk menunjukkan makna musanna, untuk musanna mukhatab secara mutlak, ya. Contohnya dorobakuma, dia telah memukul kalian berdua. Kemudian watatasilu biha al-mimu adallatu ala jama'ati dzukur al-mukhatabin. Nahu dorobakum. Dan bersambung pula dengan mim, ya, yang menunjukkan atas jamak muzakkar. Contohnya dorobakum, dia telah memukul kalian. Selanjutnya watattasilu biha an-nunu addalatu ala jama'atil inas al-mukhatabat mithlu dorobakunna. Dan bersambung dengan nun yang menunjuki atas jamak mu'anas. Ya, contohnya dorobakunna, ia telah memukul kalian wanita banyak. Nah, selanjutnya ha al-ghaib. Ya, ha al-ghaib, ini yang keempat. Takunu lil ghaib al-mufradi al-muzakkar. Nahwu dorobahu. Ha ghaib itu bisa untuk ghaib mufrad muzakkar. Contohnya darabahu, dia telah memukulnya. Wa takunu lil ghaibatil mufradati mufradati al muannatsah. Nahu darabahuma, apa darabaha. Dan juga dipakai untuk yang ghaib. Ya, kemudian untuk mufrad muannatsah. Contohnya darabaha, ia memukul dia wanita. Kemudian watattasilu biha al-mimu wal-alifu lidalalati alal ma'na al-ghaibi mutlaqan. Nahwu darabahuma. Nah, ini sudah ya, sama persis dengan kaf tadi. Watattasilu biha al-mimu ad-dalatu ala jama'ati dhukur al-ghaibin. Nahwu darabahum. Ia telah memukul mereka, ya, laki-laki. Kemudian watattasilu biha an-nunu ad-dalatu ala jama'atil inas al-ghaibat. Nahwu darabahunna. Dan bersambung dengan nun yang menunjuki makna jamak mu'anas. Ya, contohnya darabahunna. Dia telah memukul mereka, ya, wanita. Masyaal muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan. Fal maf'ulu bih fi hadhihi al-amthilati dhamirun muttasilun mabniyun la yadkhuluhu i'rab. Maka semua maf'ul bih, ya, di contoh-contoh ini seluruhnya adalah dhamir muttasil yang mabni. La yadkhuluhu i'rab, tidak masuk kepadanya i'rab. Jadi semuanya mabni, ya. Karena dhamir ini semuanya mabni. Wa innama yubna ala ma sumi'a alaih. Ya, bahwasanya dhamir ini dimabnikan atas apa yang didengar darinya. Ya. Artinya apa? Yang kita dengar, ya, yang kita dengar itu apa? Misalkan dorobaki. Ya, kita dengar itu kasroh. Huruf kafnya itu kasroh. Maka mabniyun alal kasri. Atau kita dengarnya dorobaka. Nah, yang kita dengar kafnya itu fathah. Nah, berarti apa? Mabni alal fathi. Fayuqalu fi i'rabi nahwi dorobani. Ya, maka dikatakan dalam i'rab seperti dorobani contohnya. Ya, doroba fi'alun maldin. Kemudian wanunu lil wiqayah. Ya, dan doroba ini adalah fi'il maldi. Dan nun untuk wiqayah. Wiqayah artinya melindungi. Ya. Kemudian waliya'u dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Dan ya, dhamir muttasil, ya, mabni atas sukun. Kenapa? Karena dorobani, ya-nya itu sukun. Ya, maka kita katakan mabniyun ala sukun. Nah, tetapi kenapa khusus untuk dorobani, ini ada nunnya. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya dhamir mutakalim ini sebenarnya ya-nya saja. Tetapi kenapa diberikan nun di sini? Nah, jadi ada nun yang namanya nun wiqayah. Ya. Karena kalau tidak ada nun wiqayah, nanti dibaca dorobi. Ya. Nah, nanti dijelaskan kenapa ditambahkan nun wiqayah dalam tanbihat, ya, insyaallah. Masyaallah muslimin, kita lanjutkan yang ba, yang kedua, al munfasil. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wal munfasilu 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ya, berkata musannif Asun Haji bahwa dhamir munfasil ini ada 12, ya, yaitu iyaya dan seterusnya. Nah, penjelasan, ya, syarahnya, al munfasil huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alayh wa huwa 12, ya, lafdhan lil mutakallimi iyaya wa iyana wa lil mukhatab iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa lil ghaib iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Nah, yang dimaksud dengan munfasil adalah huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li, yaitu yang terpisah dari fi'ilnya, ya. Fayataqaddamu 'alaih, maka dhamir munfasil ini harus dikedepankan daripada fi'ilnya. Ini syarat dari penggunaan munfasil. Jadi syarat kita menggunakan dhamir munfasil untuk maful bih, dhamir ini harus dikedepankan ya dari fiilnya. Jadi kalau kita ingin mengatakan saya memukul kamu ya dengan dhamir munfasil, nah, ini tidak boleh kita mengatakan dharabtu iyyaka. Nah ini keliru ya. Karena syarat penggunaannya dhamir harus dikedepankan. Iyyaka dharabtu. Nah ini. Ini yang benar. Kemudian misalkan kita ingin mengatakan dharabtuhu ya. Tapi kita ingin menggunakan dhamir munfasil yang terpisah, maka kita tidak boleh mengatakan dharabtu iyyahu ya. Kita hanya boleh mengatakan dikedepankan iyyahunya ya. Jadi iyyahu dharabtu. Nah, jadi ini syarat penggunaan dhamir munfasil ya, meskipun nanti dalam kitab yang lebih panjang lagi ya, yang apa lebih tinggi lagi pembahasannya, ini akan dibahas keadaan yang membolehkan iya setelah fi'il ya. Di antaranya kalau dia setelah illa, nah itu boleh kita katakan madharabtu illa iyyahu ya, tidaklah aku pukul kecuali dirinya, maka ini boleh ya. Tapi insya Allah nanti pembahasannya pada kitab yang lainnya. Tapi kalau setelah fi'il, fa'ilnya tidak ada apapun ya, seperti langsung dharabtu iyyahu, ini salah. Yang benar iyyahu dharabtu. Nah, jadi ini syarat penggunaan maful bih yang munfasil. Ia harus di depan ya, harus sebelum fi'ilnya. Dan ini ada 12. Yang pertama untuk mutakalim ya, ada 2, iyaya dan iyana. Untuk mukhatab ya, ada iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna. Kemudian untuk ghaib, ini kata ganti orang kedua, ada iyyahu, iyyaha, wa iyyahuma, wa iyyahum, wa iyyahunna. Nah, di sini dikatakan fataqulu fi nahwi dharabani, na iyyaya dharaba. Nah, maka kamu katakan pada contoh dharabani, iyyaya dharaba. Ya. Jadi tidak boleh dharaba iyyaya. Nah, ini salah. Yang benar dhamir munfasilnya itu berada di depan ya, iyyaya dharaba. Kemudian wa fi nahwi dharabaka ya, iyyaka dharaba. Nah, tidak boleh dharaba iyyaka. Kemudian fi nahwi dharabahu iyyahu dharaba. Ya, pada contoh dharabahu ini tidak boleh kita katakan dharaba iyyahu ya. Ini yang dimaksudkan bahwa maf'ul bih dengan dhamir munfasil ini harus dikedepankan. Fayataqaddamu alaih. Kemudian fa'iyaya lil mutakallim wahdah. Ya. Mudhakkarun kana au mu'annathan. Nahu iyaya akramtu. Ya. Maka iyaya untuk mutakallim yang berbicara, ya, kata ganti orang pertama atau sendirian, ini baik mudhakkar maupun mu'annath ya. Contohnya iyaya akramtu, kamu telah memuliakan aku. Iyaya akramtu ya, kamu telah memuliakan aku. Kalau versi mutasilnya akramtani. Nah, kalau munfasil ini tidak boleh akramtu iyaya. Nah, harus di depan iyaya akramtu. Nah, di sini ada catatan kakinya. Iya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddamun. Wal ya'u harfu takallum. Wa akrama fi'alun madin mabniyun ala sukun. Wa ta dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi ya, fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, jadi ini cara mengikrob iyaya ya. Jadi yang menjadi maf'ul bih iya, iyanya saja ya. Adapun iya, dia adalah huruf menurut Syekh Malik bin Salim ya, seperti ya, na, ka, ki, kuma, kum dan seterusnya. Ini pada lafad iya adalah huruf, adapun iya itu adalah domirnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Malik ya, pengarang Al-Mumti fi Syarhi Al-Ajurmiyah. Masyaul muslimin azani Allah wa iyyakum wa iyyana, ya, kita ulangi, wa iyyana lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuh, ya, awil mu'azzim nafsahu nahu iyyana akramta iyyaya iyyana akramta. Nah tadi salah ya, iyyaya akramta, kemudian iyyana akramta. Dan iyyana ini untuk kata ganti orang pertama, ya, dan bersamanya selainnya, ataupun untuk mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya iyyana akramta, kamu telah memuliakan kami. Kemudian wa iyyaka, ya, lil mufrad al mukhatab al mudzakkar nahu iyyaka akramtu. Iyyaka ini untuk kata ganti orang kedua laki-laki, ya. Iyyaka akramtu, saya telah memuliakan kamu. Kemudian iyyaki lil mukhatabatil mufradati al muannatsah nahu iyyaki akramtu. Iyyaki ini untuk kata ganti orang kedua muannats tunggal, ya. Iyyaki akramtu, saya telah memuliakan kamu, ya, wanita. Selanjutnya wa iyyakuma lil musanna al mukhatab mudzakkaron kana au muannatsan nahu iyyakuma akramtu. Dan iyyakuma ini untuk kata ganti orang kedua yang ganda, ya, baik laki-laki maupun wanita. Contohnya iyyakuma akramtu, saya telah memuliakan kamu berdua. Di mana kamu berdua di sini bisa dua laki-laki atau dua perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan. Nah ini penjelasan tentang iyyakuma, ya, baik mudzakkar maupun mu'anas. Selanjutnya wa iyyakum, ya, li jama'ati dzukur al-mukhatabin nahu iyyakum akramtu. Dan iyyakum itu untuk kata ganti orang kedua jamak mudzakkar. Iyyakum akramtu, saya telah memuliakan kalian laki-laki. Selanjutnya wa iyyakunna, ya, li jama'atil inas al-mukhatabat nahu iyyakunna akramtu. Dan iyyakunna ini untuk kata ganti orang kedua jamak muannats, ya. Contohnya iyyakunna akramtu, saya telah memuliakan kalian wanita. Selanjutnya wa iyyahu lil mufradi al mudzakkaril ghaib nahu iyyahu akramtu. Dan iyyahu ini untuk kata ganti orang ketiga ghaib mufrad mudzakkar, ya, laki-laki tunggal. Iyyahu akramtu, saya telah memuliakan dia laki-laki. Kemudian wa iyyaha lil mufradati al muannatsatil ghaibah nahu iyyaha akramtu. Dan iyyaha ini untuk kata ganti orang ketiga tunggal wanita, ya. Contohnya iyyaha akramtu, saya telah memuliakan dia wanita. Kemudian iyyahuma, ya, lil musanna al ghaib mudzakkarun kana au muannatsan nahu iyyahuma akramtu. Dan iyyahuma, nah ini untuk musanna yang ghaib, kata ganti orang ketiga ganda, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya iyyahuma akramtu, saya telah memuliakan mereka berdua. Kemudian selanjutnya wa iyyahum li jama'ati dzukur al-ghaibin nahu iyyahum akramtu. Dan iyyahum ini untuk jamak, ya, kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar. Contohnya iyyahum akramtu, saya telah memuliakan mereka laki-laki. Selanjutnya yang terakhir wa iyyahunna li jama'atil inas al-ghaibat nahu iyyahunna akramtu. Dan iyyahunna, nah ini untuk kata ganti orang ketiga jamak muannats. Contohnya iyyahunna akramtu, saya telah memuliakan mereka, ya, wanita. Masyaul muslimin azani Allah wa iyyakum, ini ada catatan kaki. Iya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun, wal ha'u harfu ghaibah Nah, jadi yang dhamir itu ianya, ya, adapun dhamir yang ada setelahnya seperti ya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, atau huma, hum, dan hunna, ini merupakan huruf, ya. Seperti ya, seperti kalau ya itu huruf mutakallim. Nah, kemudian kalau ha, ini huruf ghaib, ya, dan seterusnya. Fal maf'ulu bi fi hadhil amthilati dhamirun munfasilun wa huwa mabniun la yadkhulu i'rab. Ya. Jadi maf'ul bih pada contoh-contoh ini merupakan dhamir munfasil dan semuanya itu mabni, tidak masuk atasnya i'rab. Wa innama yubna 'ala ma sumi'a 'alaih. Ya, maka hanya saja dimabnikan itu atas apa yang didengar darinya. Ya. Fataqulu fi i'rabi nahwi qali ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kamu katakan dalam i'rab seperti contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Iyya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun wal kafu lil khitab. Ya, ini cara mengirabnya. Jadi domirnya itu iya, ya, iya, ini iyanya saja, ya, adapun yang setelahnya kita anggap huruf. Fa iya wahdaha iya ad-dhamir wa lawahiqu biha wa lawahiqu laha ahrufun. Al ya lil takallum wal ha lil ghaibah wal kaf lil khitab. Nah, di sini diajari cara mengirabnya, ya. Jadi kalau kita ketemu sama huruf seumpama iya, ya, kita irabnya harfu takallum. Ya, misal kalau kita irab iya, ya, ya. Setelah kita selesai mengirab bahwa iya ini dhamir maf'ul bih, kita katakan iya itu harfu takallum. Nah, kemudian yang bersambung dengan ha, seperti iyahu, ya. Setelah kita selesai mengirab bahwa iya itu dhamir maf'ul bih, kita katakan hu itu harfu ghaibah. Nah, kemudian yang bersambung dengan kaf seperti iyaka, iyakuma dan seterusnya sampai iyakunna, ya, setelah kita katakan bahwa iya ini maf'ul bihnya, kemudian ka, ya, ini harfu khitab. Ya, kalau dia ya harfu takallum, kalau ha itu harfu ghaibah, kalau dia kaf itu harfu al-khitab. Nah, ini panduan cara mengi'rab yang dijelaskan oleh Syekh Malik bin Salim hafizullahullah ta'ala. Ya, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk fawaid wa tanbihat, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.